Situ Nada, Sakura Record Surabaya. Wasik. Gary Mahesa dan juga Tasya Rosmala. Sakura Record, Situ Nada, kita kembali lagi Mas Bos.